Apakah yang seharusnya dilakukan muadzin saat masuk waktu berbuka puasa? Mengumumkan masuknya waktu buka, baca doa berbuka, memimpin doa, kemudian berbuka bersama lalu azan. Ya. Yang umum di Kaltim. Atau begitu masuk waktu muadzin langsung azan. Iya. Karena yang berbuka puasa itu bukan hanya yang di masjid, tapi juga yang di rumah yang siap mendengarkan azan. Ya. Sementara kita mengetahui bahwa ta'jil al-fitr, suatu hal yang dianjurkan, menyegerakan berbuka puasa. Suatu hal yang dianjurkan. Maka hendaknya apabila telah masuk, ya, ya mungkin muazzin mengambil satu biji kurma, kemudian azan. Nah, makannya nanti dilanjutkan setelah azan. Ya, supaya nanti yang lain juga mendengarkan, mereka juga segera untuk berbuka puasa.